manis sekali. Nona manis, siapa yang merah delima, jangan digoda, jangan diganggu. Biar dia tersenyum ramah, nona manis siapa yang punya. Jangan kau dekat wahai si kumbang, melihat bunga indah berkembang. Ada yang punya.